Tuh, iya iya. Kacarios iya ki Semar Badranaya. Mang melangken. Kaasta jingga dawala margi disampur ku Gatot Kaca nampi pangangkir. Di negara Dwarawati. Tuh, iya iya. Di satengahin marga Semar Badranaya. Mandek. Ya, kulang. Nah, asat teguhan teteinya ya. Nah, ya naon atuh teh. Akang silaing nepi pangangkir deuleuceuk. Bisa. Palang siang deuleu hujan. Aluh. Da teu tibra dewek sare oge. Itang. Heuh, ngaran-ngaran ka anak. Kanu gede nya ku gedena, kanu leutik nya ku leutik na, kanu pinter nya ku pinter na, sanajan kanu bodo ge nya ku bodo. Daya dunya kita. Heuh, hayang nya ho naon maksudna? Si Cepot menang undangan geuleuy. Leres duka wae. Oh iya anak saya. Ari pantesna teh si Cepot teh deui leuh. Naon wae teh? Terlibat naon wae bisi pat terlibat dagang narkoba. Anu mawi eta nepi ka. Leuh, eta nepi ka melang teh jang. Nepi ka hariwang teh wae. Nya agama teh cu. Yen anu bakal nyenangkeun ka kolot teh hiji. Naon wae? Anak anu soleh. Soleh. Kadang kadua na atuh ilmu nu diamalkeun ta eta ilmu nu diamalkeun katilu na nya eta harta nu disedekah jariahkeun ujang sumuhun teu patua eta teh didikan ti pangeran ujang yen supaya urang mulang deui ka alam asalna teh carana teh kudu kitu oh kitu sumuhun wa coba lamun ayeuna anak ngaringkuk di pangbuyan, di pangberokan, alatan narkoba atawa ngabunuh. Uluh. Hate inung bapak moa teu ngagolak panas ujang. Kagetar waler eta. Paren denek kitu genteng-genteng ulah potongnya cu. Sumuh. Sanajan begeng oge ulah digotong ujang. Eta wa ulah. Kang mandek satengahing marga satengahing marga Bandung, kampung Bandung, iya, kampung Bandung, di sekjen eta hayu dukung jeung budaya samping hideung cinta diri kumaha pipa seaeun ai jauh inget wae ingat dah cangkok meureun indung bapak dewek oge baheula kitu we ka dewek aya bentena wae muga-muga Gusti pun biang pun bapak dah anu parantos aya di alam barjah di tempat geuna tempat anu nikmat munggu Allah nepi amin amin wa rumah sa meureun nyusahkeun dek baheula keur budak teh cu tangtos karungsing geun wa sabab naon sabab Gusti moal deka hampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura indung bapa ya atuh kan tenang nu mata kade me hape ka ari laing ka indung ka bapa komo lamun indung aya keneh bapa aya keneh ya. Hormat wa sabab didinya dulu dina dampak sampeanana sawarga teh jam sumuhun terbuat wak barokah teh didinya oh bukan ridho Allah ridho Allah teh aya didinya usuk kan tenang wak ujar ulang ulang wak teh unur hoyong katingali pulu osan dongkap parantos katingali tarang sumuhun dina wengi ieu uas saparakan satir omongan giri harja tilu kepeto dah kedah ngagejerak deui wae di ieu tempat di dusun Karang Ampel sumuhun desa Parigi Parigi Parigi Mulia Cipunagara Kecamatan Cipunagara Subang ler tokalna bapa Tasla kalih Ibu Ijah eta wa bapa Dede Rudiatna ler sarang Ibu Asni Susilawati semua ni eta dina raraga gusaran ieu ujang oh sumuhun Neng Gita Neng Kuista parantos rengse parantos wah tah nepi ka kitu kadeudeuh ka Nyaah Ibu Rama nitipna ka asih nunana ka Nyaah neuneunana kadeudeuh sumuhun dibelaan nepi ka diayakeun reuah-reuah hiburan jeung sajabana oh. Kadenan wa ya cu sumuhun leres takuk itu na wa saparakan sareus dina wengi ieu ngahaturkeun nuhun ka bapa camat niwas setapna bapa dan rame bapa kapolsek sesepuh ulama tingkat kacamatan tokoh masyarakat tokoh pemuda sadayana nuhun ku kengeng widi anjeuna wa tiasa ngagejerak di dieu nya cu ih kadenan wa kadenan